riba al-jahiliyah. Ribanya orang-orang jahiliyah. Nah, lima riba ad-dain, riba yang berkaitan dengan hutang ini ada dua bentuk. Yang pertama, tambahan dikarenakan terlambat membayar hutang. Nah, ya, dikatakan kepada orang yang berhutang, ketika sudah jatuh temponya, engkau bayar hutang ini, atau kalau tidak, maka engkau harus menambahnya. Ya, ini disebut dengan riba dain. Gambarannya, contohnya, misalkan seseorang memiliki hutang sebesar 1 juta. Nah, dengan tempo 1 bulan. Ketika sudah jatuh temponya, orang yang meminjamkan hutang tersebut datang kepada yang meminjam hutang. Dia mengatakan, bayar hutangmu sekarang. Nah, kemudian orang yang berhutang tadi mengatakan, saya tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut. Nah, kemudian dia minta diberikan waktu tangguh lagi. Berikan tempo lagi selama 1 bulan. Dan hutang tadi akan saya berikan bunga menjadi 1.200.000 misalkan. Nah, kemudian ketika jatuh temponya pada bulan yang berikutnya, nah, datang lagi orang yang meminjamkan uang tersebut, menagih kembali. Dikarenakan sudah jatuh temponya. Kemudian orang yang berhutang tadi mengatakan lagi, saya tidak memiliki uang untuk bisa membayarnya sekarang ini. Akan tapi saya minta tempo lagi selama 1 bulan lagi. Dan hutang saya ini akan diberikan bunga lagi menjadi 1.500.000 misalkan. Dan terus begitu seterusnya. Disebut dengan riba dain. Nah, sehingga riba dalam perbuatan tadi berlipat-lipat. Nah, ketika di bulan pertama tidak bisa membayar hutang, nah, maka ditambahkan nilai hutangnya tersebut pada bulan yang berikutnya. Ketika tidak bisa, ditambahkan lagi pada bulan yang berikutnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Nah, ini terjadi pada masa jahiliyah. Pada awal pinjam meminjam, hutang piutang tidak disyaratkan demikian. Tapi ketika sudah jatuh tempo, baru ada syarat-syarat riba yang disebutkan tadi. Nah, ketika awal saya pinjam 1 juta selama 1 bulan, ya nggak apa-apa, kembalikan 1 juta lagi selama 1 bulan. Tapi ketika jatuh tempo, kemudian orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya, di sini ada bunga. Nah, saya kasih tempo lagi selama 1 bulan, tapi nilainya menjadi 1.200.000. Nah, jatuh tempo lagi, ternyata yang berhutang belum mampu juga untuk membayar hutangnya. Kasih tempo lagi selama 1 bulan berikutnya, tapi dibayarnya 1,5 juta. Nah, ini riba jahiliyah. Yeah. Walaupun tidak disyaratkan di awal akad, nah, tapi ketika jatuh tempo menyebutkan syarat-syarat tadi, ini jatuh ke dalam riba. Nah, yang kedua, di antara bentuk riba dain adalah pinjaman yang disebutkan faedahnya ketika awal akad. Nah, pinjaman yang diminta ada faedahnya, ada keuntungannya yang disyaratkan ketika awal akad. Gambarannya, orang yang meminjamkan hutang, ya, ketika awal dia memberikan pinjaman, mengatakan kepada orang yang meminjam, saya pinjamkan uang 1 juta ya, dengan tempo 1 bulan dan dikembalikan 1,2 juta. Ini jelas sekali ya, masuk ke dalam riba. Tapi yang kedua ini disyaratkan sejak awal dia memberikan pinjaman. Nah, adapun bentuk yang pertama yang kita sebutkan tadi, ketika di awal tidak disyaratkan. Ya. Ketika di awal tidak disyaratkan adanya kelebihan dari pembayaran. Nah, tapi ketika jatuh tempo kemudian tidak bisa membayar, ya, baru di sana ada bunga. Nah, sekali lagi, kedua gambaran ini masuk ke dalam riba dan riba jahiliyah. Jadi jangan sampai kita tertipu ya, dengan pinjaman-pinjaman yang mengatakan tidak ada bunga, tidak ada bunga. Nah, ya, banyak sekarang orang yang menawarkan pinjaman-pinjaman tanpa ada bunga. Nah, minjamkan uang 10 juta, misalkan tempo 1 tahun, tidak ada bunga. Ya, selama 1 tahun, bayar tetap 10 juta. Nah, tapi ketika sudah tempo 1 tahun, kemudian tidak bisa bayar, nah, di sana ada denda. Nah, denda sekian persen, ya. Bunganya sekian persen dikarenakan keterlambatan tersebut. Ya, ini masuk ke dalam riba. Nah, jangan sampai kita tertipu. Nah, dengan iming-iming tadi, pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa bunga. Ya, ketika di awal tidak ada bunganya. Kemudian ketika dalam tempo 1 tahun kita mengembalikan 10 juta, tidak ada bunga. Ya. Tapi ketika kita terlambat mengembalikannya, ya, di sana ada denda. Nah, diberikan tempo lagi selama 1 tahun. Tapi ada bunganya sekian persen. Nah. Ya. Ada juga yang terang-terangan saya sebutkan tadi. Nah. Di awal perkara memberikan pinjaman. Pinjaman 10 juta selama 1 tahun. Tapi sudah disyaratkan sejak awal. Ya. Bunga misalkan ya 10%. Nah, dari peminjaman tadi, dalam artian harus dikembalikan ya sebesar 10 atau 11 juta. Minjam 10 juta harus dikembalikan 11 juta. Sekali lagi, dua bentuk ini masuk ke dalam riba dain dan merupakan jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Nah, yang seharusnya kita lakukan tadi, ketika orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang, maka tunggu sampai dia mampu. Nah, Wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang, dia orang yang tidak mampu membayar hutangnya, tunggu sampai dia mampu. Ditunggu sampai dia mampu. Nah, pinjam uang misalkan kasih tempo 1 bulan. 1 bulan bayar ya. Nah, pinjam 1 juta. Jatuh tempo, orang ini tidak mampu bayarnya. Ya. Nah, kita berikan tempo lagi, saya kasih tempo lagi 1 bulan berikutnya. Nah, dan tidak ada tambahan. Ya. Ini yang diajarkan dalam Islam. Fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu. Jangan sampai orang ini sudah tidak mampu membayar hutang, kemudian ya ditambahkan lagi hutangnya dengan bunga tersebut dikarenakan keterlambatannya. Ini mencekik seperti ini. Nah, bukan membantu, bukan menolong. Ya. Ya, macam-macam riba, jadi kita bisa apa memahami di sini ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah, ada juga riba apa? Ad-dain, yang merupakan riba jahiliyah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, melakukan riba ad-dain. Al-babu salisu, masuk pada bab yang ketiga. Fil qardi. Ya, tentang pinjam meminjam. Wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada 2 masalah, 2 pembahasan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillatu masru'iyatihi, tentang definisi pinjam meminjam dan dalil-dalil disyariatkannya pinjam meminjam. Al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badlahu. Al-qard yaitu menyerahkan harta atau uang kepada orang yang memanfaatkannya, ya, dan yang diserahi dia mengembalikan gantinya. Nah, ini pinjam meminjam. Nah, si A misalkan menyerahkan suatu harta, baik berupa uang atau barang-barang yang lainnya, ya, untuk dimanfaatkan oleh si B. Nah, ya, kemudian si B, ya, dalam tempo yang ditentukan mengembalikan barang tersebut. Nah, ya, ini namanya al-qard, pinjam meminjam. Wa masru'un, ya, al-qard perkara yang disyariatkan. Wa yadullahi umumul ayatil qur'aniyati wal ahadithud dalatu ala fadlil mu'awana. Yang menunjukkan tentang disyariatkannya al-qard, pinjam meminjam, yaitu keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tolong-menolong. Nah, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, dan pinjam meminjam termasuk di antara bentuk tolong menolong. Nah, wa qada'i hajatil muslimin wa tafriji qurbatihi, dan juga ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menunaikan kebutuhan seorang muslim. Nah, dan juga mempermudah kesulitan-kesulitannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kesulitan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan di dunia dan juga di akhirat. Nah. Dan juga ajarannya. Nah. Man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasa Allahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim, ya, melepaskan suatu kesulitan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan dalil yang umum. Wasaddi faqati, kefakiran, kemiskinannya. Nah, ya. Sehingga punya meminjam ini termasuk di antara bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan juga dalam rangka menunaikan kebutuhan seorang muslim, melepaskan kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim. Nah, ketika seorang sangat membutuhkan sekali pinjaman, misalkan, ya, dalam kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Ya. Kemudian ada yang meminjamkannya. Ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, dan yang seperti ini, ya, disebutkan keutamaan-keutamaannya dalam ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa ajma'al muslimuna ala jawazihi, dan kaum muslimin sepakat tentang bolehnya pinjam meminjam. Ya, bukan perkara yang dibolehkan. Nah, tapi tentunya kita jangan bermudah-mudah kalau perkara yang tidak penting, ya, jangan kita bermudah-mudah untuk pinjam meminjam. Nah, dikarenakan hutang itu perkara yang berat kalau kita bermudah-mudahan padanya. Tapi kalau kita sangat membutuhkan pinjaman, nah, baik sifatnya uang ataupun barang, maka tidak mengapa. Pinjam-meminjam perkara yang dibolehkan dalam syariat. Nah, ya. Apalagi dalam keadaan kita sangat membutuhkannya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakron. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminjam unta yang masih muda dari seseorang. Nah, faqaddamat alaihi ibal sadaqah. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam unta-unta dari hasil sedekah, dari hasil zakat. Nah. Fa amara Abu Rafi'in ay yaqdi ar-rajul bakrahu. Nabi SAW memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta muda orang tadi. Faraja'a ilaihi Abu Rafi', kemudian Abu Rafi' kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Abu Rafi' mengatakan, aku tidak mendapati pada unta-unta tersebut melainkan unta pilihan dari jenis ruba'i. Ya. Ruba'i itu yaitu unta yang sempurna 6 tahun masuk pada tahun yang ke-7. Ya. Dan artian Abu Rafi tidak mendapati unta muda. Nah, seperti yang dipinjam oleh Nabi SAW dari seorang tadi. Akan tetapi yang ada adalah unta-unta pilihan. Unta-unta yang lebih baik keadaannya dari unta yang dipinjam oleh Nabi SAW. Faqala a'tihi iyyahu inna khiyaran nas asanuhum qada'an. Rasulullah mengatakan, berikanlah unta yang pilihan tersebut. Baik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar. Ya. dalam menunaikan hutang. Nah, barakallahu fikum. Ini sebaik-baik manusia. Qari Imam Muslim. Inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik, atau manusia yang paling terpilih, yang paling baik adalah manusia yang paling baik dalam menunaikan pinjaman atau hutang tersebut. Nah, sehingga di sini pun hasungan, ketika seseorang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita lebih berbuat baik lagi kepada orang tersebut. Nah, ketika ada seorang yang berbuat baik kepada kita, baik berkaitan dengan harta, nah, atau berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, nah, maka hendaklah kita membalas kebaikan tersebut, nah, lebih dari itu. Ya. Ini pun dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Dihasung dalam syariat ini, kita membalas kebaikan dengan kebaikan lagi. Ya, bahkan kalau bisa, kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Nah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan. Nah, ya. Orang berbuat baik kepada kita, baik dari sisi harta, memberikan bantuan, pertolongan, mengajari ilmu atau semisalnya, tapi dia balas dengan kejelekan. Nah, ya, membalas dengan pengkhianatan, membalas dengan celaan, cacian, makian, hinaan. Orang berbuat baik kepada kita dibalas dengan ghibah, membicarakan kejelekannya dan semisalnya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan. Bahkan walaupun orang lain berbuat jelek kepada kita, tetap kita dihasung untuk membalasnya dengan perkara yang lebih baik. Nah, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ul albab, orang-orang yang berakal diantaranya adalah orang-orang yang membalas kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan inilah hakikat dari orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Nah, laisal wasil bil mukafi. Nah, innamal wasil idza qata'ahu rahimuhu wasalahu. Ya. Rasulullah mengatakan, bukanlah orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu adalah orang yang sekedar membalas kebaikan kerabatnya dengan kebaikan lagi. Tapi hakikat orang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang apabila kerabatnya memutuskan hubungan kekerabatan, dia berusaha untuk menyambungnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, hakikat orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu, walaupun kerabatnya, ya, memutuskan hubungan kerabat, dia berusaha menyambungnya. Walaupun kerabatnya berbuat jelek, dia tetap berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Nah, ya. Kembali ke pembahasan. Hadil di antara dalil dan utama pinjam meminjam, hadis Ibn Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan. Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak dua kali, melainkan seperti sodakohnya satu kali. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini merupakan hadis yang hasan, dihasankan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Nah, ya, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya, nah, sebanyak dua kali, melainkan salah satu pinjamannya itu seperti sedekah. Nah, meminjamkan kepada si fulan misalkan dua kali pinjaman. Pinjaman yang pertama selesai, sudah. Ya. Tempo misalkan satu tahun dibayar. Selang beberapa bulan minjam lagi. Dikasih lagi pinjaman. Nah, ya. Maka pinjaman yang kedua ini bernilai sedekah. Nah, walaupun dikembalikan nantinya, tidak akan pinjam meminjam, tapi memiliki pahala yang besar sebagaimana pahala sedekah. Ya, kasadaqatiha marwatan. Nah, seperti sedekahnya. Ya, satu kali yang lainnya. Kalau dua kali meminjamkan, satu kali ya pahalanya pahala pinjam meminjam. Nah, meminjam membantu orang lain. Ya, tapi yang kedua ini, nah, pahalanya seperti pahala sedekah. Barakallahu fikum. Al-mas'alah tu'asani yang disebutkan, satu syarat saja. Mas'alah yang kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-muta'alliqah bihi. Tentang syarat-syarat pinjam-meminjam. Dan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan pinjam-meminjam. Ya, ada beberapa poin. Misalnya kita sebutkan satu poin saja dalam kesempatan ini. La yajuzu lil muslim ayuqridu akhahu bisyartin ayuqridahu ba'da dalika idha radda alaihi qardahu. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim meminjamkan pinjaman kepada saudaranya dengan syarat saudaranya meminjamkan sesuatu kepadanya setelah itu. Ya, apabila dia mengembalikan pinjamannya. Nah, jangan mensyaratkan. Ini saya pinjamkan uang kepadamu sebesar 10 juta tempo 1 tahun. Tapi disyaratkan nanti kalau kamu sudah mengembalikan pinjaman, saya akan pinjam barangmu, pinjam mobilmu, pinjam rumahmu atau lain sebagainya. Nah, kenapa? Li'anna al-muqtarid istarata naf'an. Dikarenakan orang yang meminjamkan tersebut mensyaratkan suatu manfaat. Wa kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Di mana setiap pinjaman yang diambil manfaatnya ini merupakan riba. Nah, kita pinjamkan misalkan seorang, saya pinjamkan nih uang 10 juta tempo 1 tahun dengan syarat saya pinjam mobilmu selama 1 bulan. Nah, ini pinjaman yang mengambil manfaat dari pinjaman tersebut masuk ke dalam riba. Nah, begitupun kalau kita meminjamkan tadi uang, kemudian kita mensyaratkan, mensyaratkan orang yang diberi pinjaman tersebut memberikan pinjaman juga kepada kita. Nah, ini termasuk ke dalam riba. Saya pinjamkan uang nih 10 juta selama setahun dengan syarat tadi. Ya. Nah, dengan syarat engkau pinjamkan mobilmu, nah, dengan selama 1 bulan misalkan, atau engkau pinjamkan rumahmu selama 1 bulan dan semisal itu. Kayuskinahu darahu majanan aw rakhisatan, seperti mensyaratkan ya, tinggal di rumahnya dalam keadaan gratis atau dengan biaya yang murah. Nah, ya, ketika sebutkan tadi contohnya, saya pinjamkan uang 10 juta nih, tempo setahun dengan syarat, nah, saya pinjam rumahmu gratis selama 1 bulan. Nah, ya. Atau mungkin ya, dia punya rumah atau villa atau yang semisalnya, nah, harga perharinya misalkan 5 juta, dia syaratkan. Dengan syarat saya sewa villamu dengan harga 500 ribu sehari misalkan. Ini pun termasuk di antara bentuk pinjaman yang mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Ya. Sekali lagi kalau kita memberikan pinjaman, nah, ya, jangan kita ngambil manfaat dari pinjaman tersebut. Nah, ingin dikembalikan lebih misalkan, ya, atau mengambil manfaat dari barang-barang yang dimiliki oleh yang meminjam tersebut. Ya, jangan mengharapkan tambahan dari pinjaman tersebut. Kita harapkan dengan pinjaman tersebut sebagai bentuk membantu saudara kita. A'un ala birri wa taqwa. Kita harapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan pinjaman tersebut melepaskan kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pun melepaskan kesulitan-kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Nah, ya, sehingga kalau ada bentuk pinjam-meminjam yang di sana mengambil manfaat dari pinjam-meminjam tersebut, ini masuk ke dalam kategori riba. Nah, ya. Au yu'irahu dabatahu. Ya, jadi, atau nah, mensyaratkan ya meminjam kendaraannya. Au ayya syai'in akhar, atau yang lainnya. Au ghairi dhalika min al-manafi, atau yang lain sebagainya dari manfaat-manfaat. Nah, ya, baik itu rumah misalkan, kendaraan atau barang-barang yang dimilikinya, atau mungkin tanah. Saya pinjamkan uang kepadamu 10 juta dengan syarat. Ya, dengan syarat saya pinjam tanahmu, nah, untuk saya tanami misalkan singkong selama 3 bulan. Ya, penghasilannya untuk saya. Nah. Fa inna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam abtaw bima yadullu ala adami jawazi dzalika. Sesungguhnya jamaah dari kalangan para sahabat Nabi SAW, mereka berfatwa dengan perkara yang menunjukkan tidak bolehnya perbuatan tersebut. Wa ajma'al fuqaha'u 'ala man'ihi, dan para ahli fikih sepakat tentang terlarangnya ya perbuatan tersebut. Ya, sekali kalau kita ngasih pinjaman, nah, ini sebagai bentuk perbuatan baik, sehingga tidak usah kita mengambil manfaat dari pinjaman-pinjaman tersebut. Nah, ya, nih saya kasih pinjam misalkan, nah, pulpen, ya, kalau misalkan antara thullabul ilmi, saya kasih pinjam nih kitab, nah, selama 1 hari, ya, dengan syarat, nah, antum traktir saya, misalkan, ya. Ini pun masuk ke dalam riba. Nah, semacam ini. Kalau ngasih pinjaman, sudah. Nah, kembalikan sebagaimana pinjaman tersebut. Ya. Jangan mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Sekali prinsip-prinsip yang mengambil keuntungan dari pinjaman, ini prinsip-prinsip ribawiyah. Nah, dikatakan pinjaman bukan jual beli. Ya, kalau jual beli kita mengharapkan keuntungan dari jual beli. Nah, ya ini wajar. Bahkan ya dengan ada jual beli kita berharap keuntungan dengan jual beli tersebut. Nah, tapi kalau dalam masalah pinjaman, ini bukan jual beli, pinjam meminjam ini. Ya. Sehingga kita niatkan ikhlas membantu orang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan urusan-urusan kita. Ya, jangan sampai sekali lagi mengambil keuntungan atau manfaat dari pinjam meminjam, dikatakan itu termasuk dalam riba. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Apakah kita sebagai makmum sholat wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat zuhur, ataukah dia mendengarkan imam? Dan kalau wajib membaca, kapan waktu membacanya? Ini masalah khilafiyah. Nah, ya, sebagian pendapat makmum tidak membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat jahriyah ataupun sholat syariyah. Ya, berdasar dengan hadis, man kana lahu al-imam fa qira'atuhu qira'atahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya. Sehingga berpendapat dengan hadis ini, sebagian berpendapat makmum tidak membaca Al-Fatihah, baik dalam solat yang sifatnya dibaca pelan atau sholat yang dibaca keras. Tapi hadis ini hadis yang do'if, hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, sebagian lagi berpendapat kalau sholatnya dibaca pelan, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya dibaca keras, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Berdalil dengan ayat, nah, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, sehingga kalau mendengar bacaan Al-Quran, nah, imam baca Al-Quran, makmum mendengar dan diam. Ini pendapat yang kedua. Ya, ketika sholatnya sholat yang jahriyah dibaca keras, imam membaca keras surah Al-Fatihah dan surah-surah yang setelahnya, ya, maka makmum diam. Nah, tidak membaca Al-Fatihah, akan tetapi dia hanya mendengar dan diam. Pendapat yang ketiga mengatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah, baik sholat yang dibaca pelan atau sholat yang dibaca keras. Ya, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Nah, wallahu alam, pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. makmum tetap membaca Al-Fatihah. Baik dalam sholat yang dibaca pelan atau sholat yang dibaca keras. Nah, ada pun berkaitan dengan ayat tadi. Ya, apabila didengarkan, dibacakan Al-Quran, maka diamlah, dengarkanlah dan diamlah. Ini sifatnya umum. Ya, umum dan dikhususkan ketika dalam keadaan sholat. Ya, ada pun dalam keadaan sholat. Nah, makmum hendaklah membaca Al-Fatihah, dikarenakan Nabi mengatakan tidak sah solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ini jelas khilaf. Ya. Kalau tetap harus membaca Al-Fatihah, kapan membacanya? Membacanya bisa setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah, baru membaca Al-Fatihah. Atau kalau imamnya pelan, nah, tidak cepat membaca Al-Fatihahnya, ada jeda setiap ayatnya, misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin, ada jeda, makmum mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, makmum baca Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau imamnya cepat dalam baca Al-Fatihahnya, tidak ada kesempatan bagi makmum ya, untuk mengulang per ayatnya ya, maka dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Wallahu'alam. Tapi insyaAllah mungkin pertanyaan yang berikutnya kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Ila bin alhamdulillah, subhanahu wa bihamdika, asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.